di tengah-tengah umat ini para pendusta hadis. Jadi akan muncul orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, akan muncul orang-orang yang membuat hadis-hadis dhaif, sehingga umat Islam diperintahkan untuk berhati-hati. Ya, sehingga diletakkanlah oleh para ulama qawaid dhawabit fi ilmi hadis, sehingga para ulama dengan sebab itu menyusun kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, yaitu supaya memisahkan dhaif sahih, hadis-hadis maudhu. Ya, para pendusta suka dinamakan juga dengan dajjal. Jadi pendusta hadis suka dinamakan dajjal. Tapi bukan dajjal yang merupakan sosok yang merupakan sosok yang akan muncul di akhir zaman, merupakan ciri dari akhir zaman. Bahkan walaupun fitnah dajjal adalah fitnah yang sangat besar, tetapi al-a'immatul mudillun ad-dajjalun ahqaru min fitnatil dajjal. Fitnah dajjal memang fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat dahsyat. Bahkan kita di dalam sholat dianjurkan di tasyahud akhir untuk berdoa untuk berlindung kepada Allah min fitnati dajjal, dari fitnah dajjal. Tapi para ulama mengatakan fitnah yang dimunculkan oleh para pendusta, fitnah yang dimunculkan oleh al-wagha'un kadzabun, itu lebih berbahaya ketimbang fitnah dajjal. Karena mereka ini yang membuat hadis-hadis palsu, yang membuat hadis-hadis dhaif itu merusak agama kaum muslimin, merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak cara ibadahnya. Sebagaimana kita akan lihat hadis-hadis palsu yang dimunculkan oleh kaum Rafidhah tentang keutamaan Ali. Ya, tentang keutamaan Ali, yang dengan itu mereka menempatkan Ali melebihi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka menyembah Ali, menyembah Ali. Dan seterusnya. Kemudian juga munculnya hadis-hadis palsu dalam hal-hal ibadah. Ya, seperti ya ibadah di bulan ya apa, di bulan Safar pada Rebo Wakasan ada yang dinamakan sholat tolak bala, hadis-hadis palsu yang muncul, dan itu sangat membahayakan kepada agama kaum muslimin. Maka oleh sebab itu para ulama sangat besar perhatiannya kepada ilmu hadis, meneliti hadis, mengecek hadis dari sisi kesahihannya. Jadi diletakkan ilmu hadis. Dan hadis yang saya kemarin tangguhkan itu hadis yang akhir dari kitab dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi. Dan saya akan bacakan lagi hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala hadatsana Musa qala hadatsana Abu Awana an Abil Husain an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammu bismi wala taqnu bi kunyati waman ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu fi surati waman kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian memberi nama dengan namaku." Itu Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad. Itu di antara nama yang populer dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wala taqnu bi kunyati." Dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya, kunyah Nabi SAW itu adalah Abul Qasim. Jadi kunyah Nabi SAW adalah Abul Qasim. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini ada dua bagian. Bagian yang pertama, potongannya itu Nabi SAW mengatakan, "Berilah nama dengan namaku dan janganlah berkunyah dengan kunyahku." Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini kemungkinan yang tidak boleh itu menggabungkan nama dan kunyah. Jadi seseorang bernama Muhammad atau bernama Ahmad, kemudian dia juga berkunyah dengan kunyah Nabi SAW, maka itu dilarang. Tapi kalau berkunyah dengan kunyah, ya orang mungkin ada namanya Ibrahim, ya namanya Abu Ibrahim kunyahnya. Ada seseorang yang punya anak namanya Qasim, maka berarti apa? Abul Qasim. Dan setelah itu, artinya para ulama mengatakan ini mansuh, termansuh hadis ini, sehingga para ulama ya bernama dengan nama Nabi SAW dan berkunyah dengan kunyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan di sini, menurut sebagian para ulama, kalau digabungkan itu terlarang. Jadi kalau namanya digabungkan dengan kunyahnya itu terlarang. Tapi kalau dengan nama saja, dengan kunyah saja boleh. Dan yang rajih bahwasanya ini mansuh. Artinya dimansuh setelahnya. Artinya dimansuh itu hapus hukumnya. Kemudian di sini, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia telah melihatku. Jadi barang siapa yang ia melihatku dalam mimpi, maka ia telah melihatku dengan nyata. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, artinya tidak bisa menyerupai fisikku. Nah, kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hadis ini atau bagian ujung dari hadis ini, para ulama menjelaskan salah satu bentuk dusta adalah berdusta pada seseorang dalam sebuah mimpi. Jadi di antara bentuk dusta adalah berdustanya seseorang dalam masalah mimpi. Dan bagaimana bentuk berdusta orang dalam mimpi? Ya, secara umum ada dua, dan dosanya agak berbeda. Yang pertama, orang bercerita tentang sebuah mimpi yang dia tidak mimpi. Orang mengatakan, "Tadi malam aku begini-begini gitu ya, melihat anu-anu," menceritakan ke temannya, padahal dia tidak mimpi. Maka dia telah berdusta dengannya. Kan supaya bikin cerita atau mungkin agar orang percaya, atau terkadang orang ingin dianggap sesuatu, kan orang menceritakan, "Saya mimpi ketemu dengan Syekh Fulan. Dalam mimpi itu Syekh mengajari saya," kan? Bisa saja. Atau orang mengatakan, demi Allah kemarin saya aku ketemu denganmu. Atau orang mungkin ya, seorang pemuda yang sedang kesamaran dengan seorang perempuan, dan saking ingin dianggapnya, dia cerita, aku kemarin mimpi denganmu jalan-jalan. Supaya si wanita itu agak percaya ya, bahwa aduh, udah dimimpikan sama dia gitu. Nah, ini juga berdusta. Tapi yang paling besar berdustanya adalah berdusta bermimpi dengan Nabi yang salah. Orang mengatakan, saya kemarin mimpi ketemu dengan Rasul. Bahkan mungkin dibumbuin bahwa Nabi SAW menunggurku, mengajariku ini itu. Tapi dia dusta, dia tidak mimpi. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini termasuk bagian dusta yang besar dosanya. Makanya baginda Rasulullah di sini menggabungkan antara penjelasan bahwa siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka ia telah melihatku. Karena syaitan tidak menyerupaiku. Jadi syaitan tidak menyerupaiku. Maka jika ada orang berkata, aku tadi malam mimpi ketemu dengan Nabi Hasan, tapi dia tidak mimpi, maka dia telah berdusta dengan dusta yang besar. Dan dusta yang pertama lebih ringan dosanya ketimbang dusta yang kedua. Ini ketimbang dusta yang kedua. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa mimpi Nabi Hasan adalah hak. Maksudnya, mimpi melihat Nabi Hasan adalah hak. Sebagaimana dalam hadis tadi. Jadi mimpi melihat Nabi Sallam adalah hak. Sebagian disebutkan dalam hadis itu. Lalu bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwasanya dia melihat Nabi Sallam? Jadi ketika dia mimpi seperti apa? Apa gambaran dia melihat Nabi Sallam? Dan dia tahu bahwasanya ada tiga cara mungkin ketika orang mimpi sehingga dia tahu itu adalah Nabi Sallam dengan salah satu yang tiga. Yang pertama, bahwa yang dia lihat berkata, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika antum mimpi melihat seseorang, maka dia berkata, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah Rasul. Atau dengan redaksi lain, dia mengatakan, ana Muhammadun Rasulullah. Muhammad ibn Abdullah Rasulullah. Atau mengatakan, ana Nabiyuka. Aku adalah Nabimu. Atau yang seredaksi dengan redaksi tadi. Jadi, sehingga kita tahu atau seorang tahu ini adalah Rasul. Yang kedua, an yakula lahu syahsun akhar fil manam. Yang kedua, mungkin ada dalam mimpi itu orang lain. Lalu dia berkata, ini Muhammad, ini Rasul. Yang kamu lihat ini adalah Rasul. Sosok yang kau lihat ini adalah Rasul. Yang ketiga, bahwa seorang yang mimpi tentunya menerka bahwa itu adalah Rasul. Ketika seseorang itu mengetahui tentang sifat-sifat Rasul Al-Khalqiyah, ketika seseorang itu telah mempelajari tentang fisik Nabi Sallam, gimana wajahnya, gimana badannya, gimana rambutnya gitu. Karena kan ada hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi Sallam dalam bentuk fisik. Maka dia menganggap bahwasanya itu adalah Rasul. Dengan apa? Dengan pengetahuannya. Apa yang dia pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW, dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, karena masalah ini akan diungkap nanti dalam masalah mimpinya, tapi ini karena pentingnya, yaitu mimpi ketemu dengan Rasul, hubungannya dengan hukum dan syariat. Jadi hubungan mimpi ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hukum syariat. Jika seseorang ketemu dengan Rasulullah Sallam, kemudian dia mendapatkan beberapa kalimat, mungkin itu dia menceritakan, maka itu tidak bisa jadi dasar hukum dalam ibadah kita, akidah kita, atau yang lainnya. Karena hukum syariat ini telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada perkara yang mendekatkan kalian ke surga kecuali aku memerintahkannya, dan tidak ada perkara yang mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku telah melarangnya. Maka jika seseorang bermimpi dan dia mendapatkan kalam atau apa yang dinamakan bisikan, maka semuanya harus diselaraskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika bertepatan, maka itu adalah ilham, dan jika bertentangan, maka itu adalah bisikan syaitan, karena syaitan itu bergerak bersama darah. Jadi tidak ada syariat yang diambil lewat mimpi. Tidak ada hukum yang diambil lewat mimpi. Kalau ada orang mengklaim tahu sahih atau dhaif hadis lewat mimpi, lalu bertentangan dengan qawaidul hadis, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Jadi kalau ada orang, apa dia katanya, saya udah mimpi hadis ini sahih, atau hadis ini apa? Dhaif. Tapi sumbernya lewat mimpi. Dia mengklaim bahwa ketemu dengan Imam Bukhari, kalau ketemu dengan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, atau bahkan dia mengklaim ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Tapi bertentangan dengan qawaidul ilmil hadis, tapi bertentangan dengan kaidah ilmu hadis, maka ini kadzdzab. Dia dusta, enggak bisa dipercaya. Karena ilmu ini bukan ilmu yang akurat gitu. Harus ilmu yang konkret akurat ya. dalam ilmu al-maktub fil kitab. Fil kitab. Jadi ini adalah hal yang sangat penting tentang mimpi yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih banyak, tapi kita ambil yang pokoknya saja. Bismillah, kita teruskan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu kitabatil ilmi. Qala hadatsana Muhammad bin Sallam. Qala akhbarana Waqi an Sufyan an Mutarrif an Sya'bi an Abi Juhaifata qala qultu li Aliin, yani Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitabun? Qala la. Illa kitabullah aw fahma utiyahu rajulun muslim aw ma fi hadhihi sahifah. Qala qultu wa ma fi hadhihi sahifah. Qala al-aqlu wa fikaqul asiri wa la yaqtulu muslimun bikafirin. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Huza'ata qatalu rajulan min Bani Lais 'ama fathi Makkah biqatilin minhum faqataluhu fa ukhbir bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faraqiba rahilatahu fa khotoba qala innallaha hasaba an maqatal qatla awil fila syakka Abu Abdullah wa salatu alaihim Rasulullah sallam wal mu'minin ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di ala wa innaha halat li sa'at min naharin ala wa innaha sa'ati hadhihi haramun la yuhtala syauquha wala yu'badu syajaruha wala tultaqatu saqituha illa limunshidin faman kutila fahuwa bikhaina baraini imma an yuqala wa imma an yuqada ahlul qatili faja'ahu rajulun min ahlil yamani faqala uktub li ya Rasulullah faqala uktub li abi fulan faqala rajulun min quraishin ila idkhir ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina wa qala Nabi sallam ila idkhir ila idkhir qala Abu Abdullah yuqalu yuqadu bil qab wa qila li Abi Abdullah ayu syai'in katabalahu qala katabalahu hadhihi khutbah wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr qala akhbarani Wahbun ibnu Munabbih Wahab ibnu Munabbih an akhihi qala samitu Abu Hurairah yaqul ma min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni ila ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wala aktub taba'ahu Ma'mar an Hisham an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahu ta'ala hadatsana Sulaiman qala hadatsani Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu qala lama shtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajuhu qala a'tuni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadilu ba'da qala Umar inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waj'u wa indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa qasulul ghalatu qala kumu anni wala yanbagi indi tanazu wa kharaja Ibn Abbas yaqul inna raziyata qulu raziya ma hala baina Rasulullah wa baina kitabihi. Bab yang baru, bab tentang penulisan ilmu atau juga bab tentang penulisan hadis. Pada bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala mengetengahkan 4 hadis. Ya. Imam Bukhari ingin menjelaskan satu kaidah yang sangat agung bagi kita para pencari ilmu, dan menjelaskan juga berkaitan dengan sejarah ilmu hadis. Pertama, ilmu itu terjaga dengan dua hal. Jadi ilmu terjaga dengan dua hal pada diri seseorang, ya. Tapi akan disempurnakan dengan poin ketiga. Ilmu itu akan dijaga dengan poin yang ketiga. Kita sebutkan dulu poin yang kedua. Al-ilmu yuhfadu bil-hifdi, hifdi sadri. Yang pertama, ilmu itu dijaga dengan hafalan, yaitu hafalan dalam istilah kita, hafalan di luar kepala. Jadi hafalan di dalam kepala. Kalau di luar kepala ya artinya di buku gitu. Hafalan. Para sahabat itu dan orang-orang Arab itu diberikan kelebihan karena mereka itu kan ami, ya. Mereka tidak menghitung dan mereka tidak menulis itu. Umumnya ami. Karena orang-orang Arab itu ami, maka Allah berikan anugerah kemampuan tentang zakat menghafal. Jadi setiap yang didengar langsung nyantel itu, langsung nyantol. Dan para sahabat Nabi SAW diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala sebuah hafalan, menghafal agama ini, menghafal Quran, kemudian menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka hafal, hafalan di luar kepala. Yang kedua, dijaga dengan apa? Bil kitabah, dengan tulisan. Jadi ilmu itu dijaga dengan tulisan. Walidzalika qala ba'du salaf, qaidul ilm bil kitabah. Ini qaidul ilma bil kitabah. Jagalah ilmu dengan tulisan. Dengan apa? Dengan tulisan. Maka di sini menunjukkan bahwa ilmu itu dijaga dengan tulisan. Jadi ilmu dijaga dengan tulisan, yaitu dijaga dengan dua perkara. Dijaga dengan hafalan, kemudian dijaga dengan apa? Tulisan. Sehingga umat Islam, sejarah kebudayaan Islam dan sejarah kemajuan Islam, umat Islam itu adalah satu generasi manusia yang pertama mereka itu membukukan semua disiplin ilmu. Jadi di dunia yang pertama menulis semua disiplin ilmu adalah umat Islam. Sehingga ketika terjadi kekalahan peperangan umat Islam, pada peperangan, ya, tahu kita dunia Islam waktu itu kan, kita tahu bahwa ada sungai yang di situ hitam diakibatkan apa? Bekas tinta, artinya pengaruh dari tinta buku-buku yang ditenggelamkan ke sungai. Sungai Nil itu diberitakan itu apa? Menjadi lautan tinta. Kenapa? Karena buku-buku Islam itu ditenggelamkan di saat itu. Ya, buku yang berkaitan dengan kedokteran, ilmu matematika, hatta ilmu dunia, ya. Karena memang umat Islam ini sejak awal punya satu komitmen, ilmu dijaga dengan hafalan dan ilmu dijaga dengan tulisan. Sampai hari ini thalabul ilmi dibangun dengan dua kekuatan ini. Kekuatan yang pertama, kekuatan menghafal, ya. Walaupun kita berada di era digital, dan era digital ini menambah orang bodoh. Walaupun digital itu satu kepintaran, ya. Antum kan mau jadi ulama, mau jadi ustadz, kalau dulu harus dengan tangan kosong ngisi gitu kan. Kalau sekarang semua kitab ada di sini gitu. Ada Maktabah Syamila dan sebagainya. Sampai hari ini di dunia Islam ada perlombaan menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal kitab-kitab Sunan, ada sampai hari ini. Dan santri-santri kami di Yahu Sunnah ada yang hafal, diantaranya ustadznya ada 6.000 ya, 6.000 hadis. Ada yang telah hafal seperti Umdatul Ahkam, itu sekitar 500 hadis. Ada yang sedang menghafal Riyadus Shalihin, sedang menghafal Bulughul Maram. Jadi dari dulu sampai sekarang dijaga itu. Yang kedua adalah tulisan. Tulisan kita tahu bahwa di perguruan tinggi Islam di mana-mana ada disertasi ya, berkaitan dengan ilmu itu dirinci ya. Rukun iman yang 6, ada khusus tentang takdir itu, bahas buku tentang takdir. Beriman kepada malaikat, khusus beriman kepada malaikat. Ini ada buku judulnya Alamul Malaikat, Alam Malaikat. Ada buku judulnya Alamul Jin, khusus tentang jin gitu ya. Jadi disepikasi sekali gitu sekarang para ulama, thalabul ilmi, dan ini dalam penjagaan agama ya. Dari masa ke masa kita apa? Kemudian Imam Bukhari ini dan mengetengahkan 4 hadis ingin memberikan sebuah statement dan ingin memberikan sebuah penjelasan yang sangat urgen untuk dipahami oleh para penuntut ilmu dan kaum muslimin, yaitu sebuah penipuan sejarah. Ada orang yang mengatakan bahwa penulisan hadis itu terjadi pada abad ketiga. Jadi ada ahli orang yang mencoba-coba mengungkap tentang sejarah ilmu hadis, tapi dengan penipuan sejarah dan penipuan fakta dan ketidaktahuan akan hadis-hadis Nabi SAW, mereka menyatakan bahwa ilmu hadis atau hadis Nabi SAW baru ya ditulis pada abad ketiga. Dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama mengumpulkan ilmu hadis itu adalah Ibnu Syihab, itu Muhammad Ibnu Muslim Zuhri. Wahadza kadzab wa iftara, ini adalah dusta. Kenapa? Karena di sejumlah hadis ini sesungguhnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika Nabi sallam itu masih hidup, hadis telah ditulis. Walaupun sepakat Nabi SAW pernah melarang menulis hadis. Itu yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan la taktubu anni ghairul Quran. Bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri, janganlah engkau menulis dariku seperti Al-Quran di awal. Dan para ulama mengatakan larangan di awal untuk menulis hadis, hal itu karena ditakutkan akan terjadi apa? Iltibas. Iltibas itu pencampur adukan, ataupun mungkin waktu itu belum bisa memisahkan antara Quran dengan hadis, konsentrasinya gitu. Tapi Nabi Hasan berkata dalam sejumlah hadis kepada para sahabat, salah satunya bahwa Nabi SAW berkata dan mengatakan uktubu li Abi Syah. Jadi Nabi SAW berkata kepada para sahabat uktubu li Abi Syah. Hal ini menunjukkan bahwa hadis itu telah ditulis. Kemudian yang kedua, hadis yang tadi, bahwa Nabi SAW telah berkata, dan di sini sejumlah para sahabat berkata, seperti Abu Hurairah berkata, tidak ada orang yang mengalahkan aku dalam hadis, katanya, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa katanya? Huwa yaktubu wala aktubu, dia menulis, aku tidak menulis. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di saat itu beliau sangat apa? Sangat bergantung kepada kekuatan hafalan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Amr bin As dikatakan fa innahu kana yaktubu wa la aktubu, kata Abu Hurairah, sesungguhnya beliau menulis dan aku tidak menulis. Berarti di sini menunjukkan bahwa ketika di zaman Nabi SAW itu telah ditulis apa? Hadis. Jadi hadis telah ditulis. Nah, adapun dalam makna penyusunan sehingga menjadi kutubul hadis seperti menjadi kitab Masanid, Musnad seperti Musnad Ahmad, menjadi kutubus sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, ya, Sunan Ibnu Majah. Kemudian kitab-kitab yang terpisah-pisah. Ya, seperti mukanya hadis seputar akhlak, raqaiq, hadis seputar jihad, hadis seputar ini. Ya, itu memang betul itu terjadi pada tahun ketiga hijrah. Maaf, tahun apa? Bukan ketiga hijrah. Yaitu tahun apa? Ketiga, apakah abad? Abad ketiga hijrah. Jadi setelah tahun 200-an kesini. Dan tentu yang pertama diminta di situ disebutkan adalah Imam Malik dalam kitabnya itu apa? Al-Muwatta. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala juga ingin menjelaskan satu kaidah penting bahwa tidak benar orang-orang yang mengatakan, dari sini kita bisa mengambil, tidak benar orang yang mengatakan bahwa penulisan hadis itu dilakukan setelah tahun abad ketiga hijrah. Sehingga banyak orang yang mencoba, diantaranya orang-orang ahlul kalam, orang-orang orientalis, ya, yang mencoba untuk membuat ragu sebagian umat Islam kepada hadis. Sehingga ada sekte di kita, ada sekte yang namanya Qur'ani. Ada sekte yang namanya apa? Qur'ani. Yang mereka mengatakan Islam itu sumbernya cukup dengan apa? Qur'an. Dan ini tentunya adalah kufur. Ya. Kufur orang yang mengatakan sumber Islam hanyalah apa? Qur'an. Sumber adalah Qur'an. Nah. Kemudian, hal yang penting dalam judul ini, yang wajib dipahami oleh umat Islam, bahwa sunnah adalah wahyu. Hadis Nabi SAW adalah wahyu. Jadi sunnah, atau kita menamakan adalah hadis Nabi SAW adalah wahyu. Karena wahyu itu ada dua. Jadi wahyu itu ada dua. Yang pertama, wahyu al-matlu. Al-maktubu fil mushaf fil lawhil mahfud. Bahwa Al-Quran. Yang pertama, wahyu yang dibacakan. Labduhu wa ma'nuhu minallah. Labduhu wa ma'nuhu minallah. Lapad dan maknanya dari Allah. Yang ditulis dalam mushaf, dalam arti di lauhil mahfud. Di kitabi maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maka itu adalah Quran. Yang muta'abadun bitilawatihi. Yang siapa yang membacanya bernilai ibadah, setiap hurufnya punya ibadah. Punya pahala bagi yang membacakannya. Yang kedua adalah wahyun ghairu matlu, ghairu maktub fil mushaf. Labduhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu minallah. Itu wahyu yang kedua adalah wahyu yang tidak dibacakan. Dalam arti lapadnya bukan dari Allah. Lapadnya keluar dari lapad Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kalami rasul, dari kalam rasul. Tapi maknanya dari Allah. Karena ini adalah berupa ilham, berupa wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Hasan. Lalu mungkin timbul pertanyaan, apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membedakan dua wahyu ini, satu Al-Quran, satu Sunnah. Hikmah yang pertama, Allah kasih sayang kepada hambanya di mana hukum ini begitu luas. Lalu Allah Ta'ala menurunkan Quran yang memungkinkan orang bisa menghafalnya dan mudah untuk menghafalnya. Kemudian memisahkan setelah itu wahyu dalam bentuk sunnah. Yang orang tidak perlu menghafal seperti lafadznya, seperti redaksinya redaksi. Oleh sebab itu kalau Al-Quran tidak boleh dibacakan dengan maknanya, sehingga lafadznya dirubah, maknanya sama ya, nggak bisa gitu. Tapi sunnah menurut jumhur sebagian para ulama, artinya jumhur ulama, boleh kita meriwayatkan dengan makna asal tidak berubah. Jadi tidak lafadznya tapi maknanya, sebagian dijelaskan oleh para ulama hadis. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, hikmahnya adalah menguji keimanan kita, di mana kita adalah mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya. Kemudian wajib dicamkan di sini bahwa sunnah seperti Al-Quran dari dua sisi. Sunnah seperti Al-Quran. Pertama dikatakan sunnah seperti Al-Quran dari sisi akan keterjagaannya. Jadi Quran dijaga otentiknya dan sunnah dijaga otentiknya. Jadi wajib kita mengimani Quran itu dijaga dan sunnah terjaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafizun. Yang kedua, kita wajib memahami bahwa hujah sunnah seperti hujah Al-Quran. Kedudukannya sunnah sebagai argumentasi agama, sebagai argumentasi untuk membahas akidah, membahas ibadah, membahas akhlak dan perkara-perkara yang lainnya hukum, maka sederajat dengan Quran. Jadi tidak ada perbedaan antara sunnah dengan Quran dari sisi derajat hujahnya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahum anhu fantahu." Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nah, ini hal yang sangat penting. Kemudian nanti kita akan tambahkan poin lain. Nah, sekarang kita akan bahas hadis yang pertama. Satu hadis saja insyaallah hari ini. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Juhaifah. Abu Juhaifah namanya adalah Wahbun Ibnu Abdillah. Wahbun Ibnu Abdillah. Kemudian setelahnya adalah Mutarrif. Ini adalah Mutarrif Ibnu Tarif Al-Kufi. Jadi Mutarrif Ibnu Tarif Al-Kufi Abu Abdurrahman. Waqi, Imam Waqi adalah Waqi Ibnu Jarrah. Jadi Waqi Ibnu Jarrah. Kalau qultu li Ali, aku berkata kepada Ali, apakah di sisimu ada kitab, maksudnya selain Quran yang ada ini? Qala la, tidak ada. Ila kitabullah, kecuali kitab Allah. Au fahma u'tiyahu rajulun muslim, atau berupa pemahaman, artinya pemahaman kepada Quran yang Allah berikan kepada seorang muslim. Au ma fi hadhihi shahifah, atau yang ada dalam shahifah ini, artinya ya di kertas ini atau di lempengan ini. Qala qultu, apa itu isinya? Ma fi hadhihi shahifah, apa yang ada di situ? Qala al-aqlu, yang pertama berupa penjelasan masalah tebusan. Wa fi kaful asiri, dan pembebasan tawanan. Wala yaqtulu muslimun bi kafirin, dan tidak dibunuh orang muslim yang membunuh orang kafir. Jadi tidak dikisos. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini hadis yang sangat mulia. Pertama, hadis ini berisikan bantahan kepada orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, yang mereka mengklaim bahwa ada mushaf Quran yang milik mereka yang tidak ada di sisi ahli sunnah. Di mana mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, mengklaim bahwa Quran yang kita miliki ini Quran. Mereka mengklaim ada mushaf, mushaf Fatimah. Maka hadis ini sebagai bantahan kepada mereka. Ketika Abu Juhaifah berkata, wahai Ali, apakah di sisimu ada kitab? Tidak ada, kecuali kitabullah. Artinya kitabullah yang disepakati, yang di situ adalah mushaf siapa? Utsmani. Dan orang-orang Rafidhah itu satu sekte, satu apa, ahlu bid'ah, yang mereka itu punya pemahaman dan punya sifat yaitu membolehkan berdusta. Dikatakan akdabul khalqi, akdabun nas, manusia yang paling pendusta mereka. Karena mereka menamakan ada mushaf-mushaf Fatimah. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hal-hal yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengklaim itu sebuah penghormatan, tapi kalau kita teliti itu adalah sebuah pelecehan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh, mereka mengatakan inna Aliya ibn Abi Thalib yusalli bainal isya'i wal maghrib alfa raka'ah. Mereka mengatakan sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salat di antara di antara salat maghrib dengan isya itu 1000 rakaat. Nah, ini qanun li Ali. Ini pencacatan kepada Ali. Bagaimana salatnya? Salatnya berarti tidak khusyuk, salatnya berarti cepat, bahkan melebihi ayam atau makanan itu kan. 1000 rakaat antara maghrib dengan isya berapa? Berapa jam? Ya, tidak jauh, tidak ada yang lebih dari 1 jam ya, biasanya maghrib ke isya. Nah, ini diceritakan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu salat 1000 rakaat. Bahkan mereka membawakan salah satunya asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 55, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Mereka orang-orang yang menunaikan salat dan menunaikan zakat sedangkan mereka sedang ruku. Maka dikatakan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu bersedekah ketika dia ruku. Jadi ada orang yang datang minta sedekah, lalu Ali radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sedekah ketika ruku. Hadza talaqu. Ini bersedekah ketika salat. Jadi banyak hadis-hadis yang dibikin palsu oleh mereka, yang mereka tujukan untuk menunjukkan kelebihan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi dalam isinya sesungguhnya itu di samping palsu itu adalah penghinaan kepada apa? Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali radhiyallahu taala ketika beliau ditanya, adakah sesuatu kitabnya? Sesungguhnya tidak ada, itu kitabullah. Jadi tidak ada sesuatu yang Rasulullah SAW khususkan kepada Ali radhiyallahu taala tidak diberikan kepada para sahabat. Ridwanullah taala alaihi. Jadi tidak ada ilmu rahasia yang Nabi SAW berikan kepada Ali yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib dipahami sedikit ya sebelum pertanyaan. Orang-orang Syiah Rafidhah mengklaim bahwa ada wasiat Nabi SAW tentang imamah, yang imamah itu diwasiatkan untuk 12 imam, dan wasiat imamah itu kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Timbul pertanyaan, sejarah membuktikan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu berbaiat kepada Abu Bakar. Sejarah membuktikan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu membaiat Umar radhiyallahu taala anhu. Dan sejarah juga membuktikan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu membaiat Utsman radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya sederhana. Kalaulah ada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ali, kemudian Ali itu berbaiat kepada Abu Bakar, berbaiat kepada Umar, berbaiat kepada Umar, Utsman, maka klaim ini bukan penyanjungan kepada Ali, tapi pelecehan kepada Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Pertama, mungkin kita akan mengatakan Ali itu seperti orang bego gitu. Kenapa? Tahu-tahu dia dikasih amanah tapi dia tidak menyampaikan. Dan dia tidak ngasih tahu orang, kitman. Bagaimana orang akan dipercaya ketika ada amanah dari Rasul tidak disampaikan? Dan dia seperti dikatakan mungkin seperti seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya. Karena dia tidak ngomong, Abu Bakar jangan jadi imam, saya udah dikasih wasiat. Dan dia memberikan proklamnya, tapi kan tidak ada. Maka ini iftira wa kadzab. Bahkan di sini tentunya adalah menunjukkan ala jahal, kejahilan. Kejahilan. Kemudian dalam hadis ini katakan awfahima uti rajulun muslim. Nah, di sini menunjukkan bahwa manusia bertingkat-tingkat dalam memahami kitabullah. Ya, dalam memahami kitabullah. Orang akan bisa memahami kitabullah makna-makna yang ada di dalamnya dengan dua sebab utama. Yang pertama, memang Allah Ta'ala akan memberikan kelebihan pada yang lainnya tanpa kita tahu ya, kecerdasan, dan itu anugerah, kemampuan memahami. Seperti orang-orang yang mungkin makanannya halal, pakaiannya halal, bersih ya. Ya, kalau antum, kalau kita ingin diberikan pemahaman kebal Quran, yang pertama adalah makanan, minuman, mata, telinga, interaksi hidup, ya, banyaknya ibadah, kebersihan, Allah memberikan. Karena Allah Ta'ala memberikan firasah kepada orang-orang tertentu, ilham. Yang kedua, sudah barang tentu orang akan diberikan kemampuan memahami Quran dengan menelaah kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir, dengan melihat riwayat-riwayat para salafus saleh menafsirkan Al-Quran. Dan orang tentunya tidak bisa bergantung dengan poin yang pertama, karena ukurannya adalah sekarang adalah sesuatu yang dilihat. Dari manakah menafsirkan Al-Quran, dari manakah memahami apa Al-Quran. Dan disitu adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Oleh sebab itu, para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ingin anak kita hafal Quran, kalau ingin anak kita jadi ulama, maka berkorbanlah kita untuk anak kita, makanan, minuman ya. Disediakan yang halal. Disediakan yang bersih ya. Karena itu salah satu poinnya. Dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim menjadi generasi manusia yang paling layak kita ambil pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena berkumpul pada mereka itu unsur-unsurnya. Pertama, mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersihnya jiwa mereka. Kan kalau kita hari ini belajar, udah ada iming-imingnya dunia, ingin terkenal. Para sahabat nggak pernah itu. Kemudian, tidak terkontaminasi dengan berbagai penyimpangan. Kalau sekarang kan pemahaman itu ada dari anu. Para sahabat belum ada waktu itu muncul penyimpangan. Sehingga kepala mereka itu bersih ya. Hati mereka bersih. Maka dikatakan ketika Allah melihat penduduk bumi, maka dikatakan tidak ada yang sebersih-bersih hati para sahabat. Dan ketika mereka melihat kepala, otak gitu ya, yang paling bersih mereka. Mereka tidak terkontaminasi. Kalau kita sekarang udah ada Mu'tazilah, ada berbagai penyimpangan gitu kan. Antum kan belajar hari ini juga perlu dinetralisi dulu ya pemahaman-pemahaman ya yang telah lalu kadang masih terganggu gitu kan. Ketika memahami hadis, ini masih masa dulunya terganggu gitu kan. Makanya orang yang belajar ya, belajar Kitabullah wa Sunnah Rasulullah yang dia telah terkontaminasi dengan berbagai penyimpangan itu biasanya perlu guru dulu, gurunya diasah dulu, ini saya punya pemahaman ini, didialogkan dulu, sehingga bersih gitu kan, pemahamannya. Ya. Nah, adapun yang setelahnya, kita tidak akan bahas, karena ini akan ada bahasannya nanti, dan apa argumentasi dalam hadis ini adalah kata-kata, pama fi hadis sahifah, artinya di situ bahwa hadis dan ilmu telah apa? Ditulis, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, menulis hadis yang isinya berkaitan dengan masalah tebusan, yang isinya berkaitan dengan tentang apa pembebasan tawanan, yang isinya bahwa orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Ya, sampai di sini pembahasannya dan kita buka pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan katsiran khairul jaza. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Abu Qatadah Al-Tsari hafizahullah taala yang telah menyampaikan dari pembahasan kajian kita pada sore hari ini kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke-111 masih dalam pembahasan kitab ilmu tentang menjaga ilmu dalam tulisan. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali mungkin bagi ikhwan yang langsung hadir ataupun akhwat bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas atau juga bisa melalui SMS dan WhatsApp seperti bagi para pemirsa dan juga pendengar sekalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa dan pendengar. Baik, satu pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita memulai usaha seperti resto atau kedai, kemudian tempat kita tersebut mungkin datang beberapa orang yang bukan mahram dan pacaran, apakah kita juga mendapatkan dosanya Ustaz? Iya. Ya, tentunya ada orang ya. Apa datang mungkin dengan bukan mahramnya. Apakah kita dapat dosa? Ya, tentunya tidak dapat dosa kalau di situ. Dan tentunya sangat sulit sekali. Ya, seperti antum punya kedai, punya ini. Ya. Kalau pakai tulisan mungkin antum tulis di situ. Ya, apa? Dilarang pacaran. Keduaan yang bukan mahram mungkin, tapi kalau berkaitan dengan dosanya mengalir ya insyaallah tidak ya. Baik Ustaz, berarti sama aja kalau pelanggannya mungkin minum atau makan pakai tangan kiri gitu Ustaz ya. Iya, makan tangan kiri. Berarti kita Ustaz. Berarti gimana satu pemikiran ya, edukasi kita saja di situ pakai plakat mungkin ya, mengajarkan. Tapi kan itu untuk muslim ya. Untuk muslim yang kafir kan makan ke tempat kita juga tidak jadi terlarang kan gitu. Tidak terjadi terlarang. Jazakumullah khair Ustaz kepada Ustaz untuk satu jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa kembali Ustaz. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang suami tidak menasehati seorang istrinya ketika berbuat salah? Misalkan tidak menutup aurat, atau suami telah mengingatkannya tapi istrinya tidak menatinya, Ustaz. Hamba Allah di Tasikmalaya. Berarti pertanyaannya ada dua. Bagaimana kalau seorang suami ya tahu istrinya punya tidak menutup aurat tapi dia tidak menasehatinya? Ya pertama dia berdosa tentunya. Sebagai seorang suami dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi suami yang tidak mendidik anaknya, yang tidak mendidik istrinya berdosa. Yang tidak membimbing istrinya adalah berdosa. Ya, dia akan dapat bagian dari dosa. Makanya suami itu ya harus datuddin. Seorang suami itu harus yang beragama. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin, ya. Dia beragama. Ya. Dia memahami pemahaman terhadap agama. Adapun sisi yang kedua, pertanyaan bagaimana kalau suami telah menasehatinya kepada istrinya agar menutup aurat, tapi dia tidak menutup aurat? Ya, boleh dia untuk mentalaknya dan mencari istri yang lain karena akan memimpin keluarganya. Jadi bagaimana mungkin akan punya generasi yang baik kalau bapaknya tidak baik dan ibunya tidak baik? Maka para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda, para pemudi yang saya hormati, awal pendidikan dalam Islam salah satunya adalah diawali dengan memilih teman hidup. Bahasa yang sangat populer, tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya itu bengkok. Tidak ada generasi yang soleh dan soleha kalau bapak dan ibunya tidak soleh dan tidak soleha. Ya. Makanya saya ingin sampaikan di sini dengan pertanyaan ini. Nabi SAW menyebutkan ada dua tipikal laki-laki yang tidak layak diterima lamarannya. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Yaitu ketika Fatimah binti Abi Quis itu dilamar oleh dua orang. Satu Abu Jahm, satu Muawiyah. Maka Nabi SAW ketika ditanya, aku telah dilamar oleh kedua pemuda. Aku telah dilamar dengan kedua orang. Jadi disebutkan kedua pemuda, kedua orang. Siapa? Abu Jahm, satu Muawiyah. Kata Nabi SAW, Pak Amma Abu Jahm, Pak Inah Rajulun Ayat Ba'ung Asahu An Atiqaihi. Jangan nikah sama Abu Jahm, sebab Abu Jahm itu bahasa kita orang yang pemarah, ringan tangan. Dia tidak bisa melepas tongkatnya dari tangannya. Maksudnya, ya dorob, memukul, ya, mungkin juga lisannya la'an, to'an. Adapun Muawiyah, fasa'lukun lama lalahu. Adapun Muawiyah miskin banget katanya. Dia tidak punya harta. Nikahlah sama Usamah. Dia seorang yang soleh. Jadi artinya para ibu, para bapak, berhak seorang ibu, seorang bapak, dan bahkan seorang wanita melihat siapa yang datang ini. Ya. Antum jangan tersinggung kalau ternyata belum kerja, belum apa, belum punya apa-apa, miskin lagi, gitu. Nggak punya skill lagi, gitu ya, ditolak. Biar antum jadi orang hebat, tolak. Orang Arab berkata, bu, ada 6 tipikal wanita yang tidak layak dinikah. Ini para lelaki, mau yang baru nikah atau yang mau dua. Ada 6 wanita yang tidak layak dinikah. Yang pertama, Hannan, Hannana, janda atau bukan? Kalau janda, orang yang selalu ingat ke suami pertamanya, karena ini akan buat kisruh ya, selalu menyebutin suami dulu masa begini ya, maka suaminya langsung tepeleng, kamu ingat yang mati ya. Pasti selalu cekcok ya itu. Kenapa? Hanana. Atau orang yang selalu terlalu berat ke keluarga, sedikit-sedikit pak mau pulang ya, mau ke ibu ya, mau ke bapak, mau ke rumah, ini tugas di rumahnya keterbengkalai, tiap hari pengen pulang. Atau selalu ingat kepada anaknya, suaminya terbengkalai, ini namanya Hanana. Yang kedua Anana, yang selalu mengeluh aja, ngeluh dengan kerjaannya, ngeluh dengan sedikit harta, ngeluh ke suaminya. Ini bikin capek suaminya. Yang ketiga Manana, Manan, selalu menyebut-nyebut apa yang dimilikinya. Apalagi mungkin usaha dia lebih baik dari suaminya. Dia bilang, kamu itu kemarin ibu kamu dibayar sama saya ke rumah sakit. Sakit hati suaminya. Ya, jangan menikah orang seperti ini. Namanya Manan. Itu yang ketiga. Yang keempat Barokoh. Orang yang terlalu sering ngegelis. Orang yang kemungkinan beli kosmetiknya lebih mahal dari untuk makan, untuk apa? Biaya dapurnya. Tiap hari gini aja. Bawa ini di mana-mana, Bu, ya lihat. Ini habis makan ke mana aja, barokah. Apalagi untuk orang lain. Ini akan menguras apa? Menguras kantongnya. Ya, lihat ini. Kemudian syaddaqah. Syaddaqah ini orang yang selalu ada di jendela. Maksudnya apa? Noong ka imah batur wae gitu. Nu ditinggali teh imah batur, yeung semoga naon gitu. Tiap hari. Nah, ini enggak baik ya. Yang keenam haddaqah. Orang yang selalu bikin ngibul. Istri yang suak kukang ngibul, ngomong di mana-mana. Gibah, namimah, ngomongnya dusta. Ya. Jadi kalau antum pingin sukses berkeluarga ya lihat dulu tuh kan. Pi istrieun, pi suamieun itu harus dicek betul-betul. Ya. Silakan masih ada. Dan juga jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pemirsa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, ini ana ikut program wali kota yakni gerakan sholat subuh berjamaah di masjid, Ustaz, dan ana termasuk mubaliknya. Pada bulan Juni kemarin qadarullah tidak bisa melaksanakan tugas karena kecelakaan, Ustaz. Tapi oleh salah satu pengurus atau panitia ana masih diberikan honor untuk mubalik itu, Ustaz. Halalkah ana memakan uang honor tersebut ataukah harus saya sedekahkan saja, Ustaz, kepada fakir miskin dari Aba Asma di Palembang, Ustaz? Honor itu kan ada dua ya. Kalau honor dalam arti bayaran yang ditetapkan sebulan, dengan honor yang berkaitan dengan dihitung per keringat itu. Contoh guru gitu ya, honor sebulan sekian. Ketika dia sakit tidak mengajar, maka udah ada perjanjian ya, walaupun sakit tetap berikan. Tapi kalau honor itu berkaitan dengan keringat langsung, maka tidak boleh gitu. Kalau diberikan berarti harus disodakohkan, karena bukan keringatnya. Jadi tergantung akadnya seperti apa gitu. Jadi tergantung akadnya seperti apa. Nah, kemudian wajib diketahui bahwa sholat berjamaah bukan hanya subuh. Jadi sholat berjamaah bukan hanya subuh. Walaupun mungkin ada dua statement. Pertama, Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi la atau ma walau habwa." Kalaulah orang-orang tahu tentang pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun harus merangkap. Di sini menunjukkan ada keutamaan sholat berjamaah isya, ada keutamaan sholat berjamaah apa subuh. Kenapa lebih besar pahalanya? Karena lebih besar tantangannya. Ya, orang udah mau tidur itu kan kalau isya. Subuh orang lagi apa? Tidur. Sehingga orang yang bangun itu lebih besar pahalanya. Yang kedua ada statement, tapi ini statement bukan hadis. Sebagian ulama, umat Islam akan jaya kembali apabila sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Jadi mestinya umat Islam hari ini juga bukan hanya memakmurkan sholat subuh saja, sehingga ada gerakan sholat subuh. Mestinya gerakan sholat lima waktu berjamaah gitu. Sehingga tidak ada image bahwa ya hanya subuh gitu. Hanya subuh, karena harus semua sholat berjamaah. Berjamaah. Ini juga perlu artinya diluruskan di tengah-tengah kita. Mungkin satu lagi. Fik, untuk jawabannya satu pertanyaan kembali. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih baik antara mendengarkan ketika Ustaz menjelaskan atau menulis? Ustaz. Mendengarkan dan menulis, ya. Tapi mungkin sekarang dunia digital. Kalau ingin fokus dulu, menulisnya nanti meminta cuplikannya, itu lebih baik itu biasanya. Menulis lebih baik. Tapi orang yang mampu menulis cepat, maka apa? Itu sangat hebat, sangat hebat. Dulu. Nah ini maaf belum terjawab karena udah biasa pertanyaannya. Jadi yang terakhir mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Dulu ketika saya belajar di Yaman, itu hal yang penting adalah menulis ya. Menulis apa yang telah didengar. Berhubung saya waktu itu memang beda dengan orang Arab, di mana mereka cepat ya nulisnya. Ya kita punya kelemahan. Maka saya waktu itu dapat hadiah apa itu tip kecil kaset satu. Kasetnya cuma satu karena di Yaman beli kemana gitu ya, karena negeri yang terbelakang. Saya dapat itu tip itu dari orang Amerika, hadiah. Hadiahnya juga sepele, bukan hadiah berarti hadiah. Jadi awalnya itu rusak katanya, rusak, gak bisa dipakai. Tapi saya dulu pernah belajar bikin radio gitu. Akhirnya saya buka, saya percaya ini mungkin itunya apa itu? Karet, bukan pitanya, karet itunya yang untuk gelindingnya itu. Roda, untuk roda itu gelindingnya. Yang menurut saya copot saja gitu. Ternyata copot gitu. Ketika dibuka, dibenerkan ya, apa selama 4 tahun menggunakan itu. Maka saya bawa kaset tip itu. Setiap habis belajar dihapus lagi dengan pelajaran besok gitu. Jadi ditulis itu. Pawaid yang Syekh apa sebutkan itu ditulis. Sehingga bisa dicek ke maktabah di Yau Sunnah, ada buku-buku saya yang bawa dari Yaman, itu di pinggir-pinggirnya ada hasiah. Ada catatan-catatan yang itu sekarang alhamdulillah banyak nempel di kepala dari tulisan itu. Ingat itu akwal ulama itu. Yang kedua, tulisan itu di maktabah. Jadi dari mulai jam 9 sampai jam 12 malam, terkadang sampai jam 2 malam, itu menulis di hasiah buku dari apa yang kita bisa ambil dari kitab-kitab. Dan itulah namanya qaidul ilma bil kitabah, artinya jagalah ilmu dengan tulisan. Dan itu yastakir fil akli. Jadi apa yang kita akan omongkan ditulis itu adalah sesuatu yang akan menguatkan dalam hafalan kita. Ya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Taala, sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Masih ada 3 hadis lagi dalam bab pencatatan ilmu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.